Sekilas masih terbayang kau yang tiada. Cerita lama membuatku harap-harap dalam renungan diri. Selembut harum bayangan bunda seakan ku ingin.